dalam dunia terkadang penuh aniaya, keadilan oleh manusia terkadang tiada sempurna. Yang benar di penjara, yang salah tertawa. Sungguh mata dunia memang tak sempurna. Aku yakin ini semua ujian darimu, oh Tuhan. Baru ini aku rasakan kehidupan narapidana. Namun aku pohonkan, tabahkanlah hati dalam ku menjalani kehidupan ini. Kini aku menjalani hukuman cuma karena fitnah. Ternyata fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kehidupan dalam dunia terkadang penuh aniaya, keadilan oleh manusia terkadang tiada sempurna. Yang benar di penjara, yang salah tertawa. Sungguh mata dunia memang tak sempurna. Oh,